Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang ditahqiq oleh Syekh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan dan hukum fi'il mudhari'. Hukum asal fi'il mudhari' adalah semuanya mu'rab kecuali dua keadaan, yaitu naam, dua keadaan tersebut adalah apabila bersambung dengan non-taukid atau bersambung dengan non-niswah. Naam, bersambung dengan non-taukid atau bersambung dengan non-niswah, dikenal juga non-an-inas. Apabila bersambung dengan non-taukid mabni ala al-fathi, apabila bersambung non-inas atau non-niswah mabni ala ala sukunan. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, kita ulangi dikit lagi. Fa in ittasarat bihi nunul inas buniya ala sukun. Itu kan? Ya kan? Nah, apabila bersambung dengan nun al inas atau nun niswah halaman 29 itu. Nah, barakallahu fiikum. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya wal mu'rab min al af'al, dan yang mu'rab dari kalangan fi'il adalah al-mudhari', adalah fi'il mudhari' bisyarti ala yattasila bihi nun inas wala nun tawqid al-mubashirah, dengan syarat tidak boleh bersambung dengan nun inas atau nun tawqid al-mubashirah, nun tawqid yang bersambung langsung. Nahwu yadribu wa yakhsha. Yadribu wa yakhsha di situ itu kedua-duanya mu'rab. Cara mu'rabnya bisa dilihat di bawah itu. Nah, barakallahu fikum, yadribu sama wa yakhsha i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrutihi 'anil nasib wal jazim. Beliau tidak menyebutkan tajarrut, tapi nanti kalau antum i'rab disebutkan tajarrutnya karena penting. Apa maksudnya ya? Jadi yadribu i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrutihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Naam, 'alal alif man 'am dhuhuriha at'adzur. Seperti itu caranya. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, fa in ittasalat bihi nunul inas, nanti kami akan sebutkan makna mubasyirah. Maka jika fi'il tersebut bersambung dengan nunul inas atau nunul inas nun niswah bersambung dengannya, bunia ala sukun, maka dia akan membeni ala sukun. Nahmu al wal walidatu yurdi'na. Perhatikan situ, wal walidatu yurdi'na. Syahidnya mana yurdi'na. Adapun i'rabnya wal walidatu wawunya ala hasabi maqablah. Al walidatu na'am mutada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'ihi na barakallahu fikum dhammah dhahir al akhir li'annahu jamak mu'annas salim. Mana itu? Ah, kita lihat dalam jurumiyah ya. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun litisalhi bi nunin niswah. Paham ya caranya ya? Fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun litisalhi bi nunil inas atau litisalhi bi nun niswah. Nah, fi mahali raf'in. Nah, fi mahali raf'in dia. Karena enggak ada penasar, tidak ada penjazam sebelumnya kan? Nah, fi mahali raf'in. Nah, marfu'un litajarrud 'anil nasb wal jazm. Seperti itu. Mafhum soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian nunnya bagaimana nunnya itu yurdi'na wa nun nunun niswah atau wa nun dhamirun muttasilun mabniyun ala fathhi fi mahli raf'in sebagai fa'il. Nah, fi mahli raf'in sebagai fa'ilnya. Berikutnya, mafhum soalnya berarti, jadi kalau ada fi'il mudhari' kok bersambung dengan nun inas atau nun an niswah, maka dia mabniyun ala sukun. Mafhum? Berikutnya, wa in ittasalat bihi nun at-taukid al-mubashirah buniya ala al-fathhi. Dan jika nun taukid bersambung dengannya secara langsung, mubasyirah secara langsung ya, maka dia mabni al-fathi. Maka dia mabni al-fathi. Nahwu contohnya la yusjananna wa la yakunan. Itu aslinya kalau rasmil imla'i tulisannya enggak kayak gitu. Nah, la yakunan ini. La yakunan wala. Seperti ini. Berarti non taukid khafifan itu. Nah, cuman karena rasmil Quran kayak gitu. Wa la yakunan. Tulisnya kayak gini kan? Ya enggak? Nah, wala yakunan. Nah, ini rasmil Quran. Wa illa aslinya seperti ini. Wala yakunan kayak gitu. Paham ya? Nah, berarti khafifah yang pertama la yusjananna. Yusjananna itu kan langsungan itu. Yusjan jadi apa? Dikasih bersambung langsung dengan non taukid. Yusjananna non taukid as-sakinah. Paham ya? Non taukid as-sakinah. Jadi bedanya non taukid as-sakinah dan khafifah itu apa bedanya? Bedanya kalau non taukid as-sakinah tasydid. Double nonnya itu, paham ya? La yusjananna, double enggak? Nah, tapi kalau seperti ini khafifah karena sama satu ta. Layakunan bukan nari layakunan naam wa innama u'ribal mudhari' li musyabahatihi lil ism. Hanya saja dia itu kenapa fi'il mudhari' kok mu'rab, karena dia ada keserupaan dengan isim. Karena serupanya dia itu dengan isim. Naam barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Kita lihat bawah itu catatan kaki nomor 2. Adapun untuk masalah i'rabnya yusjananna, kita i'rab dulu ya. Yusjananna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi litisalihi bainun at-taukid. Paham ya? Kemudian yang kita cari bukan fa'ilnya tapi naibul fa'ilnya, karena yusjan adalah fi'il mudhari' mughayyir shighah, fi'il mudhari' yang berubah bentuknya. Yusjan. Nah, yang kita cari adalah naibul fa'ilnya. Wa naibu fa'ilih dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu apa? Takdiruhu huwa kan itu. Ya enggak? Naam. Wala yakunan wawunya wawu atifah. Wawunya wawu atifah. Kemudian lamnya itu lam waqi'atun li jawabil qasam. Asli seakan-akan la yusjananna wallahi la yakuna. Paham ya? Wallahi la yakuna. Jadi wawunya lamnya lam waqi'ah fi jawabil qasam. Mahdhuf takdiruhu wallahi yakunan. Paham maksudnya? Ya, naam. Jadi lamul qasam seringnya itu lamnya itu lam jawabul qasam itu. Lam jawabul qasam. Maksudnya ya. Jadi kalau antum jumpai lam kok ada pada fi'il mudhari' seperti ini bentuknya, barakallahu fikum, mesti biasanya ya, biasanya gandengannya. Nah, laqtulanna kan, laqtulanna. Laqtulanna, laqtulanna. Nah, ini pastikan lamnya lam waqi'atun fi jawabil qasam. Lam yang jatuh sebagai jawaban sumpah. Takdirnya wallahi. Ini takdirnya. Wallahi laqtulanna. Amlum mesti itu kalau antum jumpai fi'il mudhari' kok bersambung dengan na barakallahu fikum dan taukid na barakallahu fikum, maka pastikan lamnya apa? Lam waqi'atun fi jawabil qasam. Paham ya? Waqi'atun fi jawabil qasam, dia jatuh sebagai jawabil qasam. Paham soal ini ya? Na barakallahu fikum. Wallahi ini inilah takdirnya. Wallahi laqtulanna, demi Allah sungguh-sungguh aku akan membunuh. Paham maksudnya insyaallah ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi na'am, kita lihat makna bawah itu kenapa serupanya dengan isim. Al-mudhari'u fil lughah, catatan kaki nomor bawah itu nomor 2. Al-musyabah. Na'am, al-mudhari'u fil lughah al-musyabih, yang serupa atau yang menyerupai. Wal mudhara'ah lisyai' musyabahatuhu lahu. Dan dikatakan mudhara'ah terhadap sesuatu maksudnya adalah menyerupai sesuatu tersebut. Ka'annahu misluhu au syibhu, seakan-akan nam serupa dengan sesuatu tersebut atau menyerupai, gitu loh, paham ya? Seakan-akan nam menyerupai atau menyamai. Wal mudhara'ah mustaqatun minad dar'. Mudhara'ah itu diambil atau pecahan daripada kata dar'. Ka'anna kullas syabihaini, seakan-akan kedua belah atau dua sesuatu yang serupa tersebut irtada'a min dar'in wahid, seakan-akan kedua-duanya menyusui dari satu susuan. Fahuma akhwan radha'an, radha'an. Naam. Maka kedua-duanya adalah apa? Seakan-akan saudara sepersusuan. Naam. Wa summiya hadha an-naw' min al-fi'l mudhari'an. Dan jenis ini kenapa dinamakan mudhari'an? Li musyabahatihi al-ism. Dikarenakan serupanya dia terhadap apa? Isim, serupa dengan isim. Li kaunihi mu'raban misluhu, fa ka'annahu akhu. Dikarenakan isim mu'rab enggak isim? Isim mu'rab atau tidak? Isim mu'rab enggak? Isim mu'rab, hukum asalnya mu'rab. Nah, enggak perlu tanya kenapa mu'rab, enggak perlu, karena hukum asalnya isim mu'rab. Nah, manakala fi'il mudhari ini serupa dengan isim, yang mana isim itu adalah apa? Mu'rab, maka kita ambil kaidah apa? Asy-syai' idza asbaha syai' akhadha hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu maka mengambil hukumnya. Ada kata yang lewati dulu. Asy-syai' idza asbaha syai' akhadha hukmah. Asy-syai'u idza asbaha. Nah, asy-syai' akhadha hukmahu. Nah, sesuatu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil hukumnya. Maksudnya ya, manakala fi'il mudhari' serupa dengan isim, yang mana isim mu'rab, paham ya, isim kan mu'rab, maka fi'il mudhari' hukumnya pun jadi mu'rab karena menyerupai isim tersebut. Itu kaidahnya. Paham maksudnya insyaallah ya? Paham antum? Ya, na'am. Jadi kenapa kok dia bisa mengambil hukum isim karena isim mu'rab? Nah, manakala fi'il mudhari' serupa dengan isim, maka menjadi hukumnya mu'rab juga itu loh. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ada orang ahlu sunnah, ngakunya sunni salafi. Tapi dia menyerupai hizbi. Nanti lama-lama dia akan difonis hizbi juga. Karena apa? Karena menyerupai tadi itu. Nah, seperti itu caranya. Asy-syai' idza asbaha syai' akhadha hukmah. Nah, sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil apa? Hukumnya. Mafhum insyaAllah ya? Nah, jadi fi'il mudhari' kenapa kok mu'rab? Karena menyerupai isim. Nah, isim kan mu'rab, akhirnya fi'il mudhari' mengambil hukum isim yaitu mu'rab. Mafhum insyaAllah ini ya? Naam. Nah, kami sekarang menjelaskan makna mubasyirah. Makna mubasyirah maknanya adalah na'am barakallahu fikum, bersambung langsung, tidak ada fasil. Kita lihat halaman 29, dibalik lagi. Catatan kaki nomor 10. Ai, mengenai mubasyirah itu ai al-muttasilah bihi min ghairi fasil. Ini penting ya. Bersambung langsung dengannya tanpa ada pemisah. Antum perhatikan baik-baik. Antum perhatikan baik-baik sekarang. Contohnya, semula kan adhabu. Ya enggak? Akhir fi'il mudhari' huruf apa ini? Ba. Bersambung langsung dengan nun taukid. Paham ya? Nah, menjadi apa? Adhabanna. Aslinya kan gini aslinya. Ya enggak? Karena nun taukid ini double, nunnya double. Nah, diidghamkan menjadi seperti ini. Adhabanna. Nah, sekarang antara adhabu dengan nun taukid bersambung langsung enggak? Nah, inilah yang mabni. Berarti mafhumnya kalau ada pemisah atau penghalang tidak mabni itu loh. Penghalangnya apa? Barakallahu fikum, perhatikan. Nah, penghalangnya adalah nah, bisa apa? Fasilnya bisa al-waw atau jamaah itu maksudnya. Atau al-alif, al-tasniyah. Atau aliyah, ya mu'anam khabullah. Ini penghalangnya nanti. Paham ya? Kalau ada tiga penghalang ini, berarti tidak dikatakan mubasyarah. Tidak dikatakan bersambung langsung. Contohnya, perhatikan baik-baik. Nam yadhabuna. Ini kan artinya yadhabuna mereka sedang atau pergi. Hum yadhabun. Mereka sedang atau akan pergi, ya enggak? Nah, sekarang antara ba dengan ditambah dengan nun taukid misalkan, kita dobelkan ini ya. Nun taukid sakilah ini kan. Nah, teman kita tafsirkan seperti ini kan. Paham ya? Nah, karena ini double nunnya. Nah, sekarang antara ba di sini dengan nun ini bersambung langsung atau ada pemisah? Nah, ini nanti walaupun bersambung dengan nun taukid tetap mu'rab. Ewa. Kita lihat bagaimana caranya nanti. Nah, barakallahu fikum. Caranya adalah seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Sekarang yang pakai wawu dulu ya, penghalangnya ya. Nah, aslinya gini di sini. Yadhabu. Ini sebelum tak idghamkan ya. Yadhabunanna. Nah, sekarang barakallahu fikum hafizakumullah. Di sini dalam ilmu bahasa Arab dibenci kalau berderetannya tiga huruf yang sama. Nun, nun, nun. Sama enggak hurufnya ini? Nah, ini dibenci akhirnya dibuang nunnya ini. Yang nun yang mana? Yang ini. Nun yang tanda rafa dibuang. Akhirnya menjadi apa? Masih ini. Nah, barakallahu fikum, masih seperti ini. Ya enggak? Yadhabun. Nah, itu seakan-akan kan? Ya, Pak. Sekarang apa yang terjadi? Jadi kok istrinan yang dibuang huruf sahih atau huruf ilah yang berat? Hah? Huruf ilah dibuang. Dibuang maunya berarti kan? Akhirnya menjadilah seperti ini. Ya Pak? Ya habunna, ya enggak? Diidghamkan menjadi seperti ini. Jadi nanti kalau antum jumpai tulisan kok, bagaimana nih ada non-taukit kok enggak fathah? Kok enggak habanna, pastikan berarti dia bukan mufrad. Kalau mufrad dia mesti kayak gini tulisannya. Mesti itu, kalau ada harakatnya ya. Mesti ya habanna. Jadi kalau antum, kok ini aja habunna kok keliru? Enggak keliru. Dilihat dulu sebelumnya. Ini berarti bagaimana i'rabnya? Yadhabunna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibil jazim wa 'alamat raf'ihi thubutun nun al mahdhufah. Nah, yang caranya ya, wa 'alamat raf'ihi thubutun nun al mahdhufah. Tetapnya nun yang dibuang. Kenapa dibuang tadi? Karena berdarat tiga likarahiyati tawalil amsal namanya. Dikarenakan dibencinya tiga huruf berdaratan sama itu. Akhirnya dibuang nunnya kan? Ewa. Terus bagaimana wawunya mana? Kita katakan wal wawu al mahdhufah. Wal wawu al mahdhufah dan wawu yang dibuang ini di i'rab. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah selesai. Wa nun tawqif. Jadi yadhhabunna dan yadhhabanna beda enggak? Bedanya apa? Yadhhabanna itu mabni dan mufrad ya. Mabni dan mufrad huwa yadhhabanna. Kan itu. Kalau yadhhabunna mu'rab jamak aslinya yadhhabunanna. Prosesnya yang tadi. Kenapa kok ini ke mu'rab? Karena tidak bersambung langsung antara ba dengan nun taukid. Bersambung langsung atau enggak ini? Ada wawunya penghalang. Paham? Ya, nah, sekarang yang ya yang alif kita akhirkan, yang ya sekarang. Sama aja. Nah, barakallahu fikum. Prosesnya sama. Nah, tadhhabina. Tadhhabina. Nah, ayo. Tadhhabina dikasih apa? Nun. Ini kan? Ya enggak? Nah, tadhhabinan. Apa yang terjadi? Berderetnya tiga huruf yang sama di penjelang Arab. Satu, dua, tiga. Nun, nun, nun. Ini dikenal dengan karahiyati tawali amsal. Karahiyatu tawali amsal. Paham ya? Dikenal dengan apa? Dengan dibuang ya. Dibuang ini kenapa? Barakallahu fikum li karahiyati tawali amsal. Paham ya? Dikarenakan dibencinya apa? Berderetannya huruf tiga huruf yang sama tadi itu. Paham ya? Nah, berderetannya tiga huruf yang sama. Nun, nun, nun. Apa maksudnya? Nah, oleh karena itu dibuang. Dibuang apa? Dibuang nunnya. Setelah itu, masih berikutnya. Nah, dibuang berarti bacanya tad apa? Tadhabin. Ya kan? Tadhabin. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang, Muhammad sini? Apa yang terjadi sekarang? Bersama ngapain ya? Bertemunya apa? Apa istilahnya bertemunya apa ini? Caranya itu, bertemunya dua sukun. Akhirnya dua. Ya, ya. Kenapa dibuang? Nanti kok istilahnya. Paham soalnya ya. Nah, jadi pembuangan ya ini karena litqa sakinain. Bertemunya dua sukun. Nah, dibuangnya nun ini kenapa? Likarahiyati tawal amsal. Paham ya sebabnya ini ya. Nah, setelah dibuang ya'nya bagaimana nanti bentuknya? Langsung kita idghamkan aja bentuknya seperti tadhhabinna. Pastikan tadhhabinna ini bukan mufrad. Nah, aslinya mesti ada ya'nya karena kasrah ini menunjukkan. Masalahnya dari tadhhabinna bagaimana i'rabnya seperti tadi itu? Tadhhabinna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alam tarfihi thubutun nun al mahdhufa. Tanda rafa'nya ini thubutun nun al mahdhufa. Nah, thubut. Thubutun nun al mahdhufa. Paham ya? Tetapnya nun yang dibuang. Paham soalnya? Karena aslinya ada nun tadi aslinya kan? Dibuangnya kenapa tadi dibuang nonnya? Kenapa non ini dibuang tadi kenapa? Kenapa non ini dibuang tadi? Ini. Ya. Dibencinya apa? Berderetannya tiga huruf yang sama. Nah, kemudian setelah itu dibuang ya-nya. Kenapa dibuang tadi? Hanya ini. Bertemunya dua sukun di sananya, paham ya? Karena bertemunya dua sukun, sukun dan sukunah yang berhak dibuang huruf ilah, huruf sahih, huruf ilah, ya dibuang. Ilah kan huruf ya, ya alif wawah huruf ilah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Maafkan salah ya. Nah, sekarang tinggal pembahasan untuk masalah bagaimana kalau alif. Nah, kalau alif nanti alifnya nggak boleh dibuang. Nah, itu bedanya. Tapi tetap mu'arab, alifnya nggak boleh dibuang. Kenapa nggak boleh dibuang? Karena nanti akan terjadi iltibas. Lihat. Nah. Untuk masalah alif, alifnya enggak dibuang. Contohnya tadhaban. Dua kan ini setelah ba ada alif kan penghalang berarti ini kan. Naam. Ini ma'ruf gitu. Nah, naam. Dibuang nonnya. Kenapa tadi? Likarahiyati tawalil amsal. Dibencinya nah dikarenakan dibencinya apa tiga huruf yang berderetan yang sama tadi. Nah, buang. Setelah dibuang tinggal seperti ini bacaannya. Idgham langsung ya. Atau nanti ini kamu. Tadhhabanna. Ya enggak? Tadhhabanna. Naam. Nah, ini padahal kalau kita perhatikan tikwa sakinah atau enggak? Hah? Itu tikwa sakinah enggak ini? Bertemu dua sukun enggak? Ayo alif sukun non sukun. Kenapa kok enggak boleh dibuang ini? Kenapa? Enggak boleh dibuang. Karena kalau antum buang nanti tersamarkan dengan yang mufrad. Tadhhabanna. Anta tadhhabanna. Kamu sungguh engkau akan pergi. Nah, ini coba dibuang sekarang, dibuang. Bacanya gimana nanti kalau dibuang? Sama enggak kalau dibuang? Ewa. Oleh karena itu enggak boleh dibuang karena nanti akan ada iltibas antara mufrad dengan musana, dengan musana. Jadi tetap artinya tadhhabanna. I'rabnya bagaimana? Tadhhabanna i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasib wal jazm ma'a tarfihi thubutun nun mahdhufah. Nunnya dibuang, nunnya satu yang dibuang, alifnya enggak dibuang. Kalau tanya orang kenapa alifnya enggak dibuang? Kenapa? Kenapa tadi? Itu membedakan dengan Ketaranya jawabnya kayak gitu caranya. Kenapa kok? Nah, barakallahu fikum. Limadha nam la yajuzu hadfu al-alif fi hadzal mawdi'? Kenapa tidak boleh membuang alif di tempat ini? Barakallahu fikum. Li husul iltibas bainal mufrad wal musanna. Karena terjadinya iltibas kesamaran antara mufrad dan musanna, ya enggak? Coba kalau antum buang, nanti sama enggak contohnya? Sama. Padahal itu mufrad, anta tadhhabanna, padahal antuma tadhhabanna. Kalau antuma tadhhabanna sama berarti nanti. Pambulum ilahnya sebabnya. Nah, jadi dibuangnya nun kemudian enam huruf setelahnya itu ketika wawu sama ya. Adapun alif enggak dibuang karena li husuli iltibas. Li husuli al-iltibas bainal mufrad wa musanna. Paham ya? Pambulum ini? Naam. Kalau udah paham, udah. Terakhir qala al-mu'allif rahimatullah hukmul harfi, hukum mengenai huruf. Hukum mengenai huruf. Hukumnya apa huruf itu? Wa ammal huruf fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf maka semuanya mabni. Yang namanya mabni dari kalangan huruf itu tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Jadi nanti kalau antum i'rab misalkan dahabtu atau naam dahabtu min minal baiti misalkan. Nah, min itu i'rabnya bagaimana min? Harfu jar mabniun ala sukun. Jangan dikatakan fi mahalli, jangan. La mahalla lahu minal i'rab. Semua huruf tidak punya kedudukan dalam i'rab. Semua fi'il yang mabni tidak punya kedudukan dalam i'rab kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Itu walaupun mabni tapi punya kedudukan. Maka kaidahnya ya, semua fi'il yang mabni itu tidak punya kedudukan dalam i'rab, baik fi'il madhi maupun fi'il amr, kecuali dua fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, maka kedua-duanya walaupun mabni dia punya kedudukan dalam i'rab. Mafhum? Naam. Adapun huruf semuanya mabni. Dalilnya mana? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Ulangi. Ya, naam. Hukum asalnya daripada mabni itu apa? Mabni ala sukun. Dan semua huruf berhak untuk dimabnikan. Jadi enggak ada harfu jar marfuun khata, berarti enggak paham dia. Ya, contohnya, na barakallahu fikum al-qalamu li Zaidin. Al-qalamu li Zaidin. Wal lam harfu jar marfuun majrurun khata. Terus bagaimana mabni? Kalau huruf itu mabni, enggak ada marfu mansub majrur itu enggak ada huruf mabni. Jadi nanti kalau suruh Arab harfu jar marfuun berarti dia belum paham. Harfu jar majrurun berarti belum paham. Paham maksudnya ya? Jadi kalau mabni, mabni. Nah, jadi tak ulangi lagi biar nanti enggak bingung. Kan ada isim, kata kerja. Kata benda. Kemudian ada fi'il, yaitu kata kerja. Kemudian ada huruf, kata sambung atau penyempurnaan itu istilahnya. Nah, menyempurnakan na barakallahu fikum sebuah kalimat. Nah, sekarang kalau untuk masalah isim, hukum asalnya semuanya apa? Mu'rab, kecuali yang keluar dari asal. Seperti isim isyarah, nanti akan kita lawati, isim mausul, isim syart, isim fi'il, itu nanti apa nih? Cuman keluar dari asal. Nah, yang fi'il bagaimana yang fi'il? Semua fi'il hukum asalnya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. La mahala lahu minal i'rab. Fi'il madi semuanya mabni. La mahala lahu minal i'rab. Nah, fi'il mudhari' ini yang beda. Fi'il mudhari' semuanya hukum asalnya adalah mu'rab karena serupa dengan isim. Kecuali dua fi'il mudhari'. Kecuali berapa? Apa itu? Kecuali dua fi'il mudhari' itu apa? Yang dia itu mu'rab, yang dia itu mabni. Apa? Dan? Naam. Dua itu. Fi'il mudhari' manakala bersama nun taukid, nun inas, walaupun dia mabni tapi punya kedudukan dalam i'rab. Paham ya? Walaupun dia mabni tapi punya kedudukan dalam i'rab. Jadi jangan sampai keliru ya. Contohnya, biar aku tambah jelas lagi, contohnya seperti ini. Nah, jadi jangan sampai lama i'rab, kalau dilihat. Kalau misalkan ada penasab misalkan. Nam, lan tadhabanna. Nah, ini penasab bukan ini. Nah, nanti kita lewatin penasab. Lan tadhabanna, lan harfun nafiin wa nasbin wa istiqbalin mabniin ala sukun la mahal i'raban itu. Kemudian tadhabanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi liittisalihi binuni taukid. Mabniun 'alal fathhi liittisalihi binuni taukid. Mabniun la mahala i'rab atau fi mahali nasbin? Fi mahali nasbin. Karena dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid itu walaupun mabni punya mahal, punya kedudukan dalam i'rab. Fi mahali nasbin mansubun bil lan. Dah itu caranya. Jangan la mahali i'rab, jangan. Paham ya? Dilihat dulu kalau dia itu fi'il mudhari'nya itu bersambung nun taukid dan nisbah mesti punya mahal. Dilihat sebelumnya ada lan atau enggak, ada penjazmah atau enggak. Karena enggak akan berubah dia. Lam tadhabanna. Tadhabanna fi'il mudhari'un mabniun 'ala al-fathhi liittisalihi min at-tawkid fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin majzumun bil lam. Itu caranya. Dia majzum ya. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya fi mahalli jazmin majzum bil lam. Paulo ini caranya. Ayo na'am barakallahu fikum. Nun nun tawkid apa harfun? Nun taukid dan harfun mabnil fathhi la mahala manal i'rab. Kalau huruf tidak punya mahal dalam i'rab, huruf semuanya apa? Mabni. Dalilnya tadi itu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Sudah pernah kita lewati dalam jurumiyah itu. Setiap huruf berhak untuk dimabnikan dan hukum asal mabni mabni ala sukun. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya antara nun taukid dan nun niswah? Ma huwal farqu baina nun taukid wan niswah? Hal hunaka farqun bainahuma aw la? Apa bedanya antara nun taukid dan nun niswah? Apakah di sana ada bedanya antara keduanya ataukah tidak? Al-jawab na'am. Jawabannya na'am. Hunaka farqun bainahuma. Al-farqu bainahuma barakallahu fikum. Perbedaan antara keduanya, anna nun at-taukid harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wa amma nun al-inas, na'am barakallahu fikum, fahiya ismun min asma'id dhamair. Ismun na'am min asma'id dhamair. Mabniun ala al-fathi fi mahal raf'in fa'il. Bedanya. Nun taukid ini kan, kira coba biar nanti gak bingung. Na'am. Lan tadhabna, lan tadhabna, lan tadhabna. Perhatikan baik-baik. Nun sini nun apa ini? Nun inas. Apakah ada bedanya antara nun inas dan nun taukid? Kita katakan na'am. Bedanya apa? Kalau nun taukid ini adalah harfun. Paham ya? Tapi kalau nun inas ini adalah ismun dhamir dia. Ismun dhamir. Amiya, dhamir kan isim. Nah, ya, nun inas punya kedudukan dalam i'rab fi mahalli raf'in sebagai fa'il atau naibul fa'il sesuai dengan dilihat dari siaknya. Paham itu ya? Nah, kalau ini harfun la mahala lahu min i'rab. Nah, barakallahu fikum. Idzan al-farqu bainahuma barakallahu fikum farqun yasirun basitun sahlun. Perbedaan yang sangat mudah dan ringan sekali, yaitu barakallahu fikum al-farqu bainahuma anna nun at-taukid harfun mabniyun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Perbedaannya bahwasanya nun taukid itu adalah huruf yang dia mabni ala al-fathi, tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Paham? Naam. Amma nun inas atau nun an-niswah, adapun nun inas atau nun niswah, naam, fahiya apa? Fahiya ismun au dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Selesai urusan. Paham ya? Nah, berarti sudah kita selesaikan hukum mengenai isim, fi'il dan huruf. Adapun besok masuk pada tanda-tanda i'rab yang semuanya nanti di ujung-ujungnya ketemu di situ. Jadi bab ma'rifatil alamat al-i'rab itu menguatkan kembali maklumat yang sudah antum pelajari. Isim mufrad dirafa dengan apa? Ini. I'rab nasab dengan apa? Ini. Hijab dengan apa? Seperti itu. Yang sudah kami sebutkan atau sudah kami sebarkan selembarannya itu ya, tinggal diulang kembali, dimutkinkan. Selembaran satu lembar dulu itu masalah apa? Hukum-hukum i'rab itu kan? Nah, barakallahu fikum. Isim musanna rafa dengan apa? Nasab dengan apa? Hijab dengan apa? Nah, itu harus cepat gerakannya. Paham ya? Nah, gerakannya cepat. Set itu. Paham ya? Karena apa? Karena itu nanti ujung-ujung ke sini semuanya. Nah, kalau itu enggak bisa bingung gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti difokuskan lagi na'am barakallahu fikum untuk masalah antum biar mudah bisa meng-i'rab, karena kadang anak i'rab kadang enggak ya, karena memang waktunya sangat mepet sekali. Yang jelas antum bisa lihat i'rabnya di bawah-bawahnya banyak sekali i'rabnya itu. Dalam artian antum murojaah dilihat sendiri, dibaca sendiri. Paham ya? Cuman yang belum sempurna sempurnakan i'rabnya. Apa maksudnya insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.